ليه ما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الحمد لله kita diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama puasa kita di Ramadan ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita harapkan untuk melimpahkan taufik dan rahmat-Nya untuk kita menyempurnakan Ramadan ini sebaik mungkin dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita melanjutkan pelajaran kita, pembacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan fawaid akhlaqiyah, aqadiyah, taufiqiyah, faedah-faedah fikih, faedah-faedah akidah, faedah-faedah akhlak yang senantiasa kita dapati dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apa itu? Gimana? Ulama nabilahi. Baik, jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kepada yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinatu wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adhabu wa la hum yunzarun. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-84 menyambung pembahasan kita kemarin tentang masalah agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada di atas muka bumi ini. Apakah itu agama samawi, yaitu Yahudi Nasrani, atau bukan agama samawi, agama-agama yang dianut dan dibuat-buat oleh orang. Baik. Dari sekian banyak agama dan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya untuk menyatakan pernyataan ini. Qul amanna billahi, katakan wahai Rasul, katakan wahai kaum mukminin kepada semua manusia bahwa kami kaum muslimin amanna billahi wa ma unzila alaina, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami berupa Al-Qur'an kitabullah, wa ma unzila ala Ibrahim, kami pun mengimani Ibrahim sebagai seorang rasul, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dari suhuf, wa Ismail, dan juga kami mengimani Ismail, Ishaq, Ya'qub, wal asbat, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Ismail, Ishaq, Ya'qub, asbat, dan apa yang diturunkan kepada Musa berupa Taurat, kami cuma mengimani semuanya. Wa Isa, kami mengimani Isa dan apa yang diturunkan kepada Isa berupa Al-Injil. Wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahlin minhum. Dan nabi-nabi setelah mereka dan sebelum mereka semuanya diimani oleh kaum muslim, dan ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Al-imanu bil anbiya. Kaum muslimin mengimani seluruh rasul-rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin. Baik. Oleh karena itu tak tanggung-tanggung Rasul mengatakan nahnu aula bi Musa minkum. Rasul mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kami lebih utama dan lebih pantas untuk Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Baik. Karena kalian tidak menjalankan syariatnya Musa. Tidak mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala, padahal ada pernyataan dan keterangan Allah dalam At-Taurat tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Maka Allah memerintahkan rasulnya, memerintahkan kaum ini untuk menyatakan keyakinan ini. Barakallahu fiikum. Baik. Karena kita sangat yakin, begitu diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, diturunkannya Al-Qur'an, semua agama samawi sudah tidak lagi berlaku. Semuanya harus tunduk patuh terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan semuanya harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ditegaskan kembali. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari Islam sebagai satu agama, selain Islam sebagai satu agama, untuk dia jalankan, untuk dia anut, untuk dia pegang, untuk dia jalankan, falayuqbala minhu. Maka Allah tidak akan pernah menerima daripadanya. Sebaik dan sebanyak apapun amalan dia, kalau tidak dibangun di atas Islam, tidak di atas iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi, demikian juga syariat-syariatnya, maka tidak akan pernah bisa diterima. Baik. Orang-orang Yahudi dengan Yahudinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin itu di zamannya Musa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasrani dengan Nasraniyahnya diterima tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang benar, ibadah yang diterima, amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu di zamannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Baik, maka dengan diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak lagi berlaku agama-agama itu. Syariat pun sudah tidak diberlakukan. Dihapus dengan diturunkannya Al-Qur'an. Semua orang harus beriman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan semua orang harus beragama dengan agama Islam untuk dia selamat di dunia dan di hari akhirat. Ini harus menjadi keyakinan kita. Baik, harus menjadi keyakinan kita. Jangan ada yang mengatakan oh semua agama benar, semua agama boleh. Baik. Ini kayak pernyataan-pernyataan yang seperti pernyataan yang sangat berbahaya karena menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Menentang keyakinan kaum muslimin. Kita harus sangat yakin bahwa hanya Islam. Coba perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-85 dari surah Ali Imran. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, untuk dia amalkan, falayuqbala minhu. Jadi bukan gampang pindah-pindah agama. Sedikit-sedikit pindah agama, pindah agama, pindah agama. Subhanallah. Perkaranya sangat mengerikan. Baik. Dan orang-orang yang suka-suka pindah agama ini, dari dikit masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. Orang yang begini mudahnya tidak akan diterima tobatnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempermainkan agama. La haula wa quwwata illa billah. Sangat mengerikan. Jangan dianggap remeh dan dianggap enteng permasalahan ini. Dikit-dikit ini gampang-gampang aja. Masuk Islam, keluar dari Islam, masuk lagi, keluar lagi. Hakadha. Maka Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, dan di sana di dalam syariat kita ini ada istilahnya riddah, murtad kalau bahasa populernya, murtad. Riddah. Ancamannya berat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, untuk dia jalankan, untuk dia berpegang teguh padanya, falan yuqbala minhu. Lan, kata Allah Subhanahu wa taala, lan, Allah tidak akan menerima dari dia. Baik. Allah tidak akan menerima dari dia ibadahnya, ketaatannya, kesolehannya, kebaikannya. Fala yuqbala minhu. Dipertegas lagi, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang sangat-sangat-sangat merugi. Baik, penyesalan luar biasa. Harapannya bahwa dia bakal selamat. Baik, harapan cita-citanya bahwa dia akan masuk surga. Coba tanya semua penganut agama, apa yang dia yakini tentang akhirat? Dia harapannya, keinginannya, cita-citanya dia mendapatkan kenikmatan di sana. Mendapatkan keselamatan. Baik. Cuman barakallahu fikum, konsep akhirat mereka terkadang tumpang tindih barakallahu fikum karena perubahan-perubahan yang mereka sendiri atau dari pendahulu-pendahulu mereka sendiri yang merubah-rubahnya. La haula wa quwwata illa billah. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Capek. Lelah. Letih. Harapan bahwa dia bakal masuk surga ternyata tidak. Ini yang dikatakan khasirin, orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Sebagian ahli tafsir mengatakan amilatun nasibah. Mereka beramal, barakallahu fikum. Beramal, capek, lelah, habis uang, habis tenaga, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Yang menghalangi untuk tidak diterimanya amal-amal mereka. Orang-orang kufar atau bahasa sekarang ini non-muslim, barakallahu fikum, banyak di antara mereka berkorban banyak, kebaikan banyak, luar biasa. Harapannya bahwa dia bakal masuk surga, harapannya bahwa dia mendapatkan kenikmatan di hari akhirat. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Capek tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang mengatakan ini? Allahu tabaraka wa taala. Wa huwa bil akhirati minal khasirin. Dia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim? Bagaimana bisa Allah memberi hidayah kepada seorang yang telah kafir setelah imannya? Dia tahu tentang Muhammad alaihi salatu wasalam. Dia tahu tentang Al-Qur'an, bahkan dia tahu tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam At-Taurat, dalam Al-Injil, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq. Dan mereka sangat paham, sangat tahu bahwa Muhammad alaihi salatu wasalam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala haqq, tapi mereka tidak mau mengikutinya karena hasad dengki yang ada pada mereka. Subhanallah. Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka keterangan. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang zalim. Ini harus menjadi keyakinan kita, keyakinan kuat. Baik. harus menjadi keyakinan yang sangat kuat, lengket dalam hati kita, bahwa inna dina indallahi Islam. Subhanallah. Ulaika jazauhum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai rasul, sebagai nabi, tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitabullah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjalankan Islam sebagai satu agama, maka Allah mengatakan ulaika jazauhum anna alaihim la'natallah. Mereka-mereka seperti itu, balasan untuk mereka adalah laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah wan nasi ajma'in, dan dari malaikat dan manusia secara keseluruhan. Laknat untuk mereka, untuk orang-orang kufar. Baik. Kalau ada yang mengatakan mempelajari yang pelajaran yang seperti ini, pelajaran intoleran, bukan, barakallahu fikum. Ini pelajaran tentang keyakinan. Baik. Islam ini sangat toleran. Wallahi, Islam ini adalah agama yang paling toleran terhadap agama-agama yang lain. Pembahasan yang telah kita lewati kemarin, beberapa hari yang lalu, barakallahu fikum. Pembahasan seperti ini bukan pembahasan ujaran kebencian, la, barakallahu fikum. Pembahasan-pembahasan seperti ini bukan dikatakan radikal, bukan. Tapi inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim dengan agama yang kita yakini. Barakallahu fikum, yang kita jalankan, bahwa satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Baik. Bukan berarti dengan kita mempelajari hal yang seperti ini, kita boleh berlaku semena-mena terhadap orang-orang kafir. Lah. Baik. Tetap ada ahkam yang mengaturnya. Tidak boleh kita menganiaya, tidak boleh kita menzalimi, tidak boleh hakada dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Tidak mengapa, dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlaku baik terhadap orang-orang non-muslim. Barakallahu fikum. Selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita keluar dari negeri kita, boleh, silakan. Muamalah dengan urusan-urusan dunia, silakan. Tapi masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Tapi inilah keyakinan kita. Siapa yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beragama dengan agama Islam, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Mereka-mereka itu balasannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal dalam api neraka. Kata-kata kekal ini tidak ada batasannya. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa juta tahun, berapa triliun tahun, tidak ada batasannya. Khalidina biha, kekal selama-lamanya. Khalidina biha, la yukhaffafu anhumul adab, tidak akan pernah diringankan untuk mereka azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan pernah ditangguhkan. Illa alladzina tabu, kecuali kalau mereka tobat. Kecuali kalau mereka tobat. Mereka meninggalkan kekufuran mereka. Mereka meninggalkan kesyirikan mereka. Mereka meninggalkan penentangan mereka. Illa alladzina tabu min ba'di dzalik. Kecuali kalau mereka tobat setelah itu, setelah kekafiran mereka, setelah kesyirikan mereka. Ulaika habitat, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu, dan mereka berlaku baik di atas keislaman, di atas keimanan. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. sebesar apapun kekufuran seseorang, kesyirikan orang, kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama dan keyakinannya yang dahulu kala, kemudian masuk ke dalam Islam, wahasuna islamuhu, dan Islamnya pun sudah menjadi baik, baik keyakinannya, akidahnya, i'tiqadnya, baik akhlaknya, dan baik pula amal salehnya, maka mereka-mereka ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima dan amal salehnya pun diterima. Fa innallaha ghafurur rahim. Baik, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini beberapa ayat barakallahu fikum yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa kita istiqamah di atas agama ini. Baik, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan dan mengukuhkan keyakinan kita, ketauhidan kita, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muwahhid muslim mukmin. Baik. Kita tutup dengan para tuan majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.